يا أيها المدثر Wahai orang yang berkemul, berselimut. قم فأنذر Bangunlah, lalu berilah peringatan. وربك فكبر Dan agungkanlah Tuhanmu. وثيابك فطهر Dan bersihkanlah pakaianmu. والرجز فاهجر Dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ Dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ Dan karena Tuhanmu, bersabarlah. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ Maka apabila sangkakala ditiup, فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ Maka itulah hari yang serba sulit. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ Bagi orang-orang kafir, tidak mudah. ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا Biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang yang aku sendiri telah menciptakannya. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا Dan aku berikan baginya kekayaan yang melimpah. وَبَنِينَ شُهُودًا Dan anak-anak yang selalu bersamanya. وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا Dan aku berikan baginya kelapangan hidup seluas-luasnya. ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ Kemudian dia ingin sekali agar aku menambahnya. Kalla, innahu kana li ayatina 'anida. Tidak bisa. Sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayat kami, Al-Qur'an. Sa'urhiquhu sa'uda. Aku akan membebaninya dengan pendakian yang memayahkan. Innahu fakkara wa qaddar. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya. فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرْ Maka celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan? ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرْ Sekali lagi, celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan? ثُمَّ نَظَرْ Kemudian dia merenung, memikirkan. ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرْ Lalu berwajah masam dan cemberut. ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرْ Kemudian berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرْ Lalu dia berkata, Al-Quran ini hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. In hadza illa qaulul bashar Ini hanyalah perkataan manusia. Sa'uslihi saqar Kelak aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar. Wa ma adraka ma saqar Dan tahukah kamu apa neraka Saqar itu? La tubqi wa la tadhar Ia Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan lawahatun lil bashar yang menghanguskan kulit manusia 'alaiha 19 di atasnya ada 19 malaikat penjaga wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikatan wa ma ja'alna 'iddatahum illa fitnatan lilladhina kafaru liyastayqina alladhina utul kitaba wa yazdada alladhina amanu imanan wa la yartaba alladhina utul kitaba والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. Dan yang kami jadikan penjaga neraka itu hanya dari malaikat, dan kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir, agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin, agar orang yang beriman bertambah imannya, agar orang-orang yang diberi kitab dan orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan agar orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, dan orang-orang kafir berkata, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri. Dan sakor itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia. Kalla wal qamar. Tidak, demi bulan. Wal layli idz adbar. Dan demi malam ketika telah berlalu. وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرُ. Dan demi subuh, apabila mulai terang. إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرُ. Sesungguhnya sakor itu adalah salah satu bencana yang sangat besar. نَذِيرًا لِلْبَشَرُ. Sebagai peringatan bagi manusia. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرُ. Yaitu bagi siapa di antara kamu yang ingin maju atau mundur. كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Illa ashab al-yamin. Kecuali golongan kanan. Fi jannatin yatasa'alun. Berada di dalam surga, mereka saling menanyakan. Anil mujrimin. Tentang keadaan orang-orang yang berdosa. مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرْ. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakor? قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ. Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. وَلَمْ نَكُ نُطَعِمُ الْمِسْكِينَ. Dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. Bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. Dan kami mendustakan hari pembalasan. Hatta atana al-yaqin. Sampai datang kepada kami kematian. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat pertolongan dari orang-orang yang memberikan syafaat. Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin. Lalu mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah? Ka'annahum humurun mustanfirah. Seakan-akan mereka keledai liar yang lari terkejut. Farwat min qaswarah. Lari dari singa. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. Bahkan setiap orang dari mereka ingin agar diberikan kepadanya lembaran-lembaran kitab yang terbuka. Kalla, bal la yakhafun al-akhirah. Tidak. Sebenarnya mereka tidak takut kepada akhirat. Kalla, innahu tadhkirah. Tidak. Sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar suatu peringatan. فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ. Maka barang siapa menghendaki, tentu dia mengambil pelajaran darinya. وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ. Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran darinya Al-Quran, kecuali jika Allah menghendakinya. Dialah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya, dan yang berhak memberi ampun.